السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah senantiasa berikan kepada kita. Khususnya nikmat umur, nikmat usia dan kesempatan untuk menggunakan umur itu untuk menambah ilmu kita, menambah amal kita dan menambah bekal kita agar kita bahagia di dunia dan di akhirat. Ini adalah nikmat yang sangat besar dan tanda Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya. Nabi kita SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah akan membuat dia memahami dan mengamalkan agamanya. Allah akan membuat dia memahami dan mengamalkan agamanya. Yufaqihu fiddin, ulama mengatakan bisa dari kata faqih yafqahu, bisa dari kata faquha yafquhu. Singkat pembahasan, dia memahami dan mengamalkan agamanya. Itu tanda kebaikan. Jadi kalau pas pandemi seperti saat ini, kita justru bisa memahami agama kita dan bisa mengamalkan jauh lebih baik dibanding sebelum pandemi, maka sebenarnya kondisi kita tuh baik. Dan Allah inginkan kebaikan untuk kita. Walaupun mungkin secara harta saldo itu terjun bebas, penjualan menurun 50% misalnya. Tapi kalau kita renungkan satu tahun lebih ini, iya ya, saya jadi lebih memahami dan mengamalkan agama saya. Maka itu kebaikan dari Allah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk seseorang atau untuk dirinya, maka Allah akan membuat dia memahami dan mengamalkan agamanya. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Lalu jaga syahadatin kita, la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Lalu perbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria, ulama yang sangat kita sayangi dan kita doakan beliau semoga beliau selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan keluarga beliau. Dan Allah ampuni segala khilaf dan Allah angkat derajat beliau. Dan juga semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada, sebagaimana adab yang dinasihatkan oleh beliau rahimahullah, agar kita tuh mendoakan umat Islam hadirin. Itu nasihat dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya, kita masuk ke ayat yang kedua dalam bab ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan surat Al-Anbiya ayat 73 ya. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Dan kami telah menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami dan dengan apa yang kami wahyukan kepada mereka. Wa awhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas salati wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin. Jadi kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami. Ini penggalan ayat tersebut yang dibawakan di dalam kitab kita Riyadhus Shalihin. Adapun wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamis salati wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin, ini ayat yang komplit tapi tidak ada di atau Imam Nawawi tidak masukkan penggalan ini. Karena memang poinnya adalah di penggalan pertama, wa ja'alna a'immatan yahduna bi amrina. Dan kami telah jadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk. Korelasinya dengan bab ini apa sih? Sama. Bahwa menghidupkan sunnah yang belum populer atau mungkin belum diamalkan di negeri tersebut atau lingkungan tersebut, padahal dalilnya valid, dijelaskan ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, lalu dijelaskan oleh para ulama dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, al-a'immatul arba'ah. Jadi untuk menjadi mengamalkan dan melakukan hal itu kan otomatis itu gak bisa dipisahkan dari keteladanan dan kepemimpinan. Jadi ketika kita ingin menghidupkan, berarti kita memimpin misi tersebut, menghidupkan sunnah Nabi SAW yang sebelumnya belum diketahui oleh lingkungan kita misalnya. Dan memimpin misi tersebut kan skupnya macam-macam hadirin. Bisa di skup keluarga, keluarga kecil kita, keluarga inti kita, istri dan anak-anak. Kita kondisikan, kita sampaikan ayatnya, hadisnya, keterangan ulama-nya sebagaimana yang kita pelajari itu. Kita sebutkan referensi, atau mungkin memimpin misi mengamalkan sunnah tersebut di keluarga besar. Di keluarga besar atau di lingkungan yang skupnya lebih jauh gitu loh. Gitu hadirin. Jadi kalau kita intens dengan hal seperti itu, istiqomah dengan hal itu, otomatis kita jadi teladan dan jadi pemimpin yang mengarahkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi kembali lagi ke ayat bahwa kami jadikan mereka sebagai pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami. Nah hadirin Allah muliakan, ayat ini penting banget ya. Dan kita itu kata para ulama yang mensyarah hal ini, hendaknya kita itu melibatkan satu ayat lagi yang konteksnya sama, itu surat As-Sajdah ayat 24. Gitu. Yang konteksnya sama. Waja'alna minhum jadi apa As-Sajdah 24 karena dijelaskan tipsnya dalam As-Sajdah 24 lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun gitu gitu coba lihat wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Nah itu coba bandingkan Sajdah 24 dengan tadi Al-Anbiya 73. Kita lihat Al-Anbiya 73 lagi. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Penggalan pertamanya aja dan kami telah menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami. Oke. Okay. Sekarang kita pindah ke Sajdah 24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami menjadikan di antara mereka imam-imam, pemimpin-pemimpin yahduna bi amrina yang memberikan petunjuk dengan perintah kami, dengan apa yang kami turunkan, apa yang kami perintahkan, apa yang kami larang. Lamma sabaru. Nah, ini penting nih hadirin. Kapan mereka tuh jadi pemimpin? Nah itu. Kapan kita bisa jadi pemimpin di skup kita masing-masing? Kapan seorang bisa jadi a'imah dalam agama? Jadi pemimpin teladan dalam agama. Gitu. Kapan itu bisa terjadi? Ternyata resep dan kuncinya itu ada dua. Dan ini harus kita camkan. Ini kunci besarnya. Karena penting ada banyak orang tuh ikut seminar leadership atau ikut pelatihan leadership. Itu semua nanti larinya ke sini udah. Tinggal dua resep induk ini di breakdown aja, di detailkan aja. Tapi intinya itu dua hal. Resepnya itu dua hal. Dan semua pemimpin itu punya dua hal ini. Kalau nggak bisa. Kalau nggak dia akan jadi pecundang, bukan jadi pemimpin atau teladan. Hadirin yang Allah muliakan, apa dua resep itu atau dua kiat tersebut? Ternyata kata Allah Subhanahu wa taala kuncinya itu yang pertama sabar. Sabar. Dan yang kedua yakin. Nah, itu. Sabar dan yakin. Coba kita lihat ayatnya. Lamma sabaru, ketika mereka sabar. As-Sajdah 24. Lamma sabaru, ketika mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan ketika mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Sangat yakin. Sangat yakin. Bahkan dalam ilmu balago ini takdim mahaqquhu ta'khir. Artinya benar-benar yakin, seyakin-yakinnya dengan ayat. Dan hanya, bahkan bisa diterjemahkan, hanya yakin dengan ayat-ayat kami. dan yang selaras dengan ayat-ayat kami tersebut. Jadi begitu ada konsep yang gak sesuai dengan ayat Allah, langsung dia gak yakin. Enggak, saya gak yakin. Kenapa? Beda dengan ayat Al-Quran, beda dengan apa yang Allah firmankan. Udah simpel aja tuh. Gak pakai kayaknya menarik nih teori. Enggak. Begitu ada sesuatu yang menyelisihi ayat Al-Quran, langsung saya gak yakin. Maaf, saya kurang setuju ya, tanpa mengurangi rasa hormat ya. Kenapa? Beda dengan ayat. Coba buka ayatnya, coba buka keterangan ulamanya. Udah clear? Oke. Kita lebih milih ayat tersebut dengan keterangan para ulama kita gitu. Itu kalau gak punya sifat gitu, gak akan jadi pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan. Dalam skop manapun, hadirin, bab ini kan bukan bab politik, hadirin. Enggak. Ini kan bab menghidupkan sunnah Nabi. Jadi semua skop keteladanan dan kepemimpinan dalam keluarga, dalam terus lingkungan, terus. Harus sabar dan harus yakin. Dengan harus yakin. Kalau enggak, goyang. Makanya hadirin sekalian, ada apa, para ulama itu merumuskan dari ayat ini sebuah kaidah. Kata sebagian para ulama, bisabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Itu kaidah. Bisabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Hanya dengan kesabaran dan keyakinan, derajat keimaman, teladan, pemimpin dalam agama baru bisa tercapai. Kalau bahasa simpelnya, dengan sabar dan keyakinan Anda baru bisa sampai ke puncak tertinggi di dalam agama. Tentu saja di bawah para nabi dan rasul, di bawah ulama-ulama. Ya, tapi itu konsepnya, tinggal levelnya sejauh mana aja kesabaran dan keyakinan kita. Tapi untuk mencapai itu harus sabar dan yakin. Harus sabar dengan yakin. Itu hadirin. Kenapa demikian? Karena jalan menuju menjadi seorang yang penuh dengan karisma, penuh dengan dia punya marwah gitu, dia wibawa, dia jadi pemimpin sejati, menjadi teladan, itu berat, gak mudah. Jalan ke arah sana itu penuh dengan duri-duri kehidupan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan masalah, penuh dengan problematika. Dan itu bisa kita lihat dalam sejarah seluruh para ulama-ulama kita yang sampai titik itu. Sejarah Khulafa'ir Rasyidin. Coba baca sirahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai beliau selalu. Emang enak hidupnya tuh. Santai gitu. Mentang-mentang sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam gitu. Enggak kan? Lihat bagaimana Al-Hasan bin Ali, cucu Nabi SAW, mewujudkan apa yang sudah diucapkan kakeknya SAW, bahwa cucu ini akan jadi sayyid yang menyatukan dua kekuatan besar umat Islam. Coba lihat kehidupan. Emang mentang-mentang jadi cucu Nabi SAW tuh santai-santai, ketawa-ketawa, main-main, seru-seruan. Enggak. Itu jalan ke arah sana tuh gak mudah, hadirin. Itulah salah satu balasan Allah kasih Allah kasih karisma kepada seorang, power keteladanan gitu loh. Hanya dia nggak pakai ngomong aja dia lakukan ini tuh, atau ngelihat terus orang ngikutin. Sedangkan banyak orang berbicara berkuar-kuar 2-3 jam ada yang ngikutin. Ada pihak-pihak itu dia nggak usah bicara, dia lakukan sesuatu aja itu orang-orang pada ngikutin. Lakukan sesuatu dalam kebaikan ya. Karena orang-orang di level seperti itu tuh ketika beliau-beliau itu hanya melakukan hal kecil yang dilihat oleh murid-muridnya atau lingkungannya, itu bukan hal kecilnya tapi perjalanan kehidupannya gitu loh. Eh benar nih orang. Itu jalan ke arah sana tuh gak ada yang mudah. Al-Imam Asy-Syafi'i pernah menyatakan biqadril kiddi tuktasabul ma'ali. Beliau menyampaikan bahwa ketinggian dan kemuliaan itu didapatkan sesuai dengan tingkat kesulitan dan kepayahan dalam berjuang. Jadi tingkat ketinggian dan kesuksesan itu sesuai dengan tingkat kesulitan dan rasa sakit. وَمَنْ طَلَبَ الْعُلَى سَهِرَ الْلَيَالِ. Dan barang siapa yang mengejar keberhasilan, dia harus begadang di malam hari. Kata Imam Syafi'i, gak ada santai-santai. Dia harus kurang tidur, letih, capek. وَمَنْ رَمَ الْعُلَى مِنْ غَيْرِ كَدٍ أَضَعَ الْأُمْرَ فِي طَلَبِ الْمُحَالِ. Dan barang siapa yang mengejar, yang menginginkan dan memimpikan kesuksesan, ketinggian, kemuliaan tanpa kerja keras, tanpa rasa letih, tanpa kepayahan, tanpa rasa sakit, atau al-umra fi talabil muhal, dia baru saja buang-buang waktu karena dia mengejar kemustahilan. Dia baru saja membuang-buang waktunya karena yang dia kejar itu hal yang mustahil. Gak ada keberhasilan dengan santai. Gak ada. Sama sekali gak ada. Anda buang-buang waktu aja. Mendingan cari bidang lain. Jadi kalau kita masuk sebuah bidang lalu kita setengah-setengah, kata Imam Syafi'i itu buang-buang waktu. Dengan cari bidang lain yang Anda bisa all out gitu loh. Karena setengah-setengah, santai, segala macam, gak akan berhasil. Gak akan berhasil. Gak akan berhasil. Itu poinnya. Gak ada yang jadi kan misalnya kalau bidang apapun masuk ke sana setengah-setengah, lu pengen sukses, saya pengen bisa, atau bisa dunia bisnis, saya pengen besar, saya besar, nggak bisa. Karena ketinggian itu sesuai dengan kadar kesulitan dan rasa sakit. Biqadril kindi tukta sabul ma'ali. Hadirin Allah muliakan. Maka butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Karena itu tadi, jalan keberhasilan itu berat. Abu Atahiyah pernah menyatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabasi. Anda berharap ingin keselamatan, ingin keberhasilan, tapi Anda tidak meniti jalan keselamatan dan keberhasilan. Ketahuilah, inna safinata la tajri alal yabasi, tidak, sesungguhnya kapal itu tidak berlayar di atas daratan. Ketahuilah, kapal itu tidak berlayar di atas daratan. Artinya kalau ingin berhasil, sukses, jadi teladan, ya Anda harus lewatin jalannya. Dan jalannya itu biqadril kaddi tadi, berat, sulit. Makanya butuh kesabaran. Nah itu hadirin, butuh kesabaran. Dan setiap kita dengar kata sabar, kan kita ingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wasabru dhiya, sabar itu seperti cahaya yang panas, yang menusuk, yang membuat letih, lelah. Ya tapi harus dijalani itu tadi. Karena ini jalan berat, maka butuh kesabaran. Mau jadi teladan, mau jadi pemimpin, berat. Nahan nafsu kan berat. Nahan biar gak marah itu kan berat. Nah, tantangan agar kita tetap menjalankan perintah menjauhi larangan Allah itu berat. Maka butuh kesabaran, hadirin. Butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Bisa begitu aja, karena ini jalan yang panjang. Semua perjalanan orang-orang besar demikian. Lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berat dari kecil, berat dari kecil beliau berat. Ibunya wafat, sebelumnya juga ayah beliau wafat, lalu ibunya wafat, lalu terjadi perpindahan pengasuhan ke Abdul Muttalib, dari Abdul Muttalib ke Abu Talib, jadi pengembala kambing. Emang gampang jadi pengembala kambing, hadir? Coba aja. Terus. Bahkan setelah beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul, bukannya ujiannya tambah ringan, gitulah. Justru tambah berat. Emangnya Allah SWT gak bisa kasih fasilitas ke Nabi SAW begitu di Gua Hira, atau ketika wahyu kedua turun? Lalu Allah bilang, pokoknya mulai sekarang kamu Nabi dan Rasul, jadi tenang aja Muhammad, gitu loh. Kamu akan selalu dikawal oleh 1000 malaikat, gak ada yang bisa serang kamu, kamu bisa bebas, yang menentang langsung mati seketika. Kan gampang, gitu loh. Gitu loh. Pokoknya ada yang mendekat, langsung saya rubah jadi kura-kura, gitu kan, bisa aja. Gitu. Kalau nggak jadi kura-kura, jadi siput, bisa kan? Emangnya Allah nggak bisa apa? Gampang. Tapi bukan begitu sunatullah untuk sampai ke derajat tertinggi. Kan gitu, hadirin. Makanya barang siapa yang mengejar ke derajat yang tinggi tanpa rasa letih, tanpa rasa capek, tanpa rasa sakit, dia telah membuang-buang umurnya mengejar kemustahilan. Gak mungkin. Itu Imam Syafi'i yang bilang. Dan Imam Syafi'i itu cerdasnya minta ampun, hadirin. Rahimahullah. Nah, kalau orang secerdas beliau aja mengatakan, gak cukup loh hanya mengandalkan kecerdasan, kita ini harus kerja keras, kita harus rasakan sakit. Ya harusnya kan kita udah gak mikir macam-macam lagi. Oh, berarti harus sabar emang. Nah, hadirin Allah muliakan. Nah, sabar kan sulit, hadirin. Itu tadi, sabar tuh susah. Makanya harus ada resep kedua ini. Yakin, keyakinan. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, itu kata Allah dalam Sajdah 24. Dan mereka tuh yakin, seyakin-yakinnya dengan ayat kami. Dan itu kunci. Itu para pemimpin-pemimpin besar, teladan-teladan dunia, itu sangat yakin yang dengan apa yang mereka kerjakan, sangat yakin. Dan keyakinan itulah yang melahirkan kesabaran yang begitu luar biasa, karena yakin. Semuanya kita lihat, Sumayyah kok bisa sabar kayak begitu? Yakin, yakin dengan sabda Nabi yang disampaikan di hadapan mereka pada saat mereka sedang disiksa. Sabran ala Yasir, fa inna mu'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, janji Allah kepada kalian surga. Itu kalau gak yakin goncang hadirin. Itu yakin, yakinnya. Lihat bagaimana Bilal ketika disiksa. Apa kalimat yang beliau sampaikan? Apakah kalimat pertanyaan? Aku masuk surga enggak ya? Aku dapat nikmat kubur enggak ya? Enggak. Kalimat yang meluncur adalah Ahadul Ahad. Kalimat statement, berita hadir. Allah tuh Esa. Yakin. Makanya beliau jadi teladan walaupun budak, dan lalu dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Lihat ya, mereka punya persamaan yakinnya luar biasa. Itu yang membuat mereka dapat taufik dari Allah sehingga mereka bisa bertahan, mereka bisa bertahan karena yakin. Yakin bahwa yang mereka perjuangkan ini benar, dapat pahala. Sehingga itu yang membuat mereka itu melewati segala rasa sakit yang mereka derita, yakin. Makanya kan itu yang ingin dihancurkan oleh syaitan itu, untuk membuat keraguan. Karena orang tuh kalau udah hidup ragu-ragu, ya Allah capek hadirin, capek. Bukan hanya bisa gila kita kalau kita hidup dalam keragu-raguan terus, ragu-ragu, kan jadi paranoid. Nanti gangguan mental. Tapi kalau yakin tuh enak. Ada orang-orang tuh yang yakin. Oh, beda hidup. Semua bidang deh. Ketika kita lihat mereka tuh capek, letih segala, tapi tetap maju. Tanya mereka, kenapa mereka bisa tetap maju begitu? Karena mereka yakin dengan apa yang mereka kejar, gitu. Yakin. Saya yakin Mas, insya Allah. Oh, saya yakin Allah insya Allah akan kasih kesuksesan ke saya. Saya akan jalan terus. Saya yakin Mas Allah akan tolong saya. Nabi Musa AS kenapa tetap jalan belakang Firaun depan Laut Merah? Yakin kan? Inna ma'iyya Rabbi sayahdin. Sesungguhnya Rabbku bersama diriku dan ia akan kasih petunjuk. Ya, kalimat itu yakin. Inna ma'iyya Rabbi. Lari bahasanya meyakin. Inna kan ada waktu takkid untuk menekanan. Inna ma'iyya Rabbi. Takdim mahaku takhir itu untuk menegaskan. Itu kalimat penegasan semua. Bukan kalimat semoga ya kita. Enggak. Inna ma'iyya Rabbi sayahdin. Sesungguhnya Rabbku pasti bersama denganku dan ia pasti akan kasih petunjuk. Itu yakin. Orang-orang besar tuh punya itu. Mereka yakin. Bahkan pada saat semua orang gak percaya dengan apa yang mereka lakukan, mereka tetap yakin dengan apa yang mereka lakukan. Itu kita lihat. Semua demikian, semua demikian. Di bidang manapun. Dan ini konsep ada dalam agama kita, hadirin. Ini ada dalam Al-Quran. Makanya, kan kita udah bahas. Quran yahdi lillati hiya aqwam. Ini kitab suci ini, Al-Quran. Itu senantiasa mengajak kita kepada jalan terbaik, value terbaik, konsep terbaik. Cuma kita aja enggak baca. Lalu kita terpukau dengan konsep lain. Ya bisa jadi konsep itu bertentangan atau kalau sama ngejiplak. Atau ngikutin, kita udah punya konsep itu. Cuma Anda enggak baca. Coba minta nasihat ke orang-orang hebat ya di bidang manapun. Salah Pak, itu pasti mereka akan katakan salah satunya, Anda harus yakin dengan apa yang Anda kerjakan. Gitu. Pak, saya minta nasihat gimana jadi pemimpin hebat seperti Bapak, yakin dengan apa yang Anda kerjakan. Itu. Kalau pemimpin udah enggak yakin, repot. Lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, ketika banyak pihak meragukan untuk terus melanjutkan, misalnya menghadapi orang yang gak bayar zakat, yang murtad, atau pasukannya Usama bin Zaid, beliau yakin aja, enggak saya terus kira. Yakin. Yes. Lihat semua demikian. Mereka tuh gak gampang digoyah. Walaupun santun, walaupun banyak mereka kan akhlaknya mulia, gak ngamuk-ngamuk gitu, gak marah-marah, tapi tetap aja jalan dengan apa yang diyakini. Mereka tetap hargai orang. Mereka gak arogan. Mereka gak nyinyir atau ngeremehin, enggak, tapi mereka yakin dengan apa yang mereka kerjakan. Lalu sabar. Sabar. Karena mereka tahu kesuksesan butuh waktu. Jadi pemimpin, jadi teladan itu butuh waktu. Nah, ketika kita mengerti sampai titik ini, ulama melanjutkan sebuah pertanyaan, terus gimana biar bisa yakin? Itu kan poinnya. Yakin kan bukan yakin gua. Enggak. Kata para ulama, yakin itu adalah tingkatan ilmu tertinggi. Makanya dalam ilmu usul fikih kan ada tingkatan ilmu. Tingkatan paling bawah jahal. Jahal terbagi menjadi dua, jahal murakkab dan jahal basit. Lalu naik lagi waham, lalu naik lagi syak, lalu naik lagi dhon ghalib, lalu naik lagi al-yaqin. Kita pernah bahas ini ya, tapi mungkin ada yang belum dengar, tapi bukan saatnya kita bahas detail. Tapi poinnya adalah, yakin itu adalah ketika ilmu kita itu berada di puncak 100%, itu yakin. Itu yakin yang sesungguhnya, bukan yakin tanpa kejelasan, bukan. Yakin yang benar, yakin yang objektif, yang terarah, yang ilmiah, yang bisa dipertanggungjawabkan, adalah yakin yang lahir dari ilmu sampai pada tingkatan tertinggi. Makanya kan yakin lalu terbagi lagi ilmul yakin, terus yang kedua ainul yakin, yang ketiga haqqul yakin. Kalau ilmu yakin itu kalau data kita udah 100% secara umumnya. Ainul yakin bukan hanya data, tapi kita ngelihat langsung. Haqqul yakin bukan hanya data dan ngelihat, tapi kita udah ngalamin sendiri gitu. Ngalamin sendiri. yakin nggak ada Ka'bah Masjidil Haram? Yakin. Di mana? Di Mekah. Emang kok bisa yakin? Ada dalam Al-Quran. Ada dalam hadis Nabi. Dan dibuktikan, tinggal ketik Google, ada keterangannya. Itu yakin. Tapi kalau kita udah ngelihat langsung Ka'bah Masjidil Haram, itu ainul yakin. Udah ngelihat dan tawaf sa'i di sana, sholat di Masjidil Haram, hakul yakin. Itu hadirin. Jadi yakin tuh. Jadi kalau ingin jadi orang yang yakin, ilmu harus kuat. Itu poinnya. Kalau kita ingin jadi orang yang yakinnya mantap dalam kehidupan, maka harus belajar, harus ngaji, harus talabul ilm, harus mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini berkaitan dengan ilmu. Yakin itu berkaitan dengan ilmu. Semakin data kita kurang, semakin ilmu kita kurang, kita semakin ragu. Itu aja. Iya kan? Tapi kalau semakin datanya banyak dan kita lihat langsung dan kita ngerasain, oh semakin yakin kita. Semakin yakin. Kan begitu hadirin. Itu poin. Jadi kalau pengen keyakinan kuat itu, misalnya keyakinan akan pertolongan Allah, yaitu punya data kuat, terus ngelihat teman-teman atau lingkungan yang menjalankan perintah Allah lalu ditolong, lihat langsung, dengar langsung, terus ngejalanin langsung, nanti ditolong, iya benar, kok bisa? Gue udah jalanin. Dan benar gue ditolong. Oh itu beda yakinnya. Dengan hanya kita duduk ikut kajian, ngangguk-ngangguk, ya bisa jadi sih. Enggak. Anda jalanin langsung. Anda jalanin langsung, Allah tolong. Itu beda keyakinan. Beda. Beda. Jadi hadirin Allah muliakan. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Jika kita ingin jadi pemimpin atau teladan, kuncinya dua, sabar dan yakin. Bisabri wal yakin tunalul imamatu fiddin. Dengan sabar dan yakin, ketinggian derajat dalam agama baru tercapai. Hanya dengan cara itu. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.